lagi ya. Yang di sebelah lagi itu goyang lagi. Yeah. Hujan begini, makanan sehari-hari. Aku rela pergi, pagi pulang pagi, hanya untuk mencari rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Kamu tak perlu resah, aku sudah berusaha demi kebahagiaan kamu yang aku sayangi. Aku rela pergi pagi pulang.